بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، saudara saudari jamaah kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada subuh hari ini, alhamdulillah, kita masih bisa menikmati nikmat-nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Pada subuh hari ini, alhamdulillah, kita masih bisa untuk sujud ke hadapannya. Tanpa itu, kehidupan kita tidak akan berarti apa-apa. Tanpa menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kehidupan ini akan sia-sia. Maka seyogianya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subuh hari ini kita dapat menunaikan salat subuh berjamaah. Semoga nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini terus berlanjut, berlimpah kepada kita, sehingga salat-salat yang lainnya juga bisa kita tunaikan dengan berjamaah. Bergembiralah orang-orang yang berjalan dalam kegelapan untuk mendatangi masjid-masjid menunaikan salat berjamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang sahih, "Basyiril masyaina fi dzalam binurit tammi yaumil qiyamah." Sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan dalam kegelapan menuju masjid-masjid bahwa mereka akan mendapatkan cahaya yang sempurna di hari kiamat. Semoga kita termasuk di dalam hadis yang dijanjikan, orang-orang yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan cahaya yang sempurna di hari kiamat. Saudara-saudari jamaah kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dialah yang telah menciptakan seluruh makhluk. Lalu Allah pula yang memilih di antara makhluk-makhluk tersebut makhluk pilihannya, yang Dia jadikan sebagai ahlul qurbi, orang-orang yang didekatkan, memiliki kedudukan yang mulia dan tinggi di sisinya. Allah yang meninggikan mereka dan Allah jadikan mereka adalah orang-orang pilihannya, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala membanggakan mereka di hadapan makhluk-makhluk yang lain. Allah berikan mereka kedudukan yang tidak bisa dicapai oleh seorang pun dari makhluk. Mereka adalah awliya Allah, wali-wali Allah, orang-orang yang dicintai oleh Allah. Mulai dari para nabi dan rasul, serta orang-orang yang mengikuti mereka, juga para malaikat-malaikatnya. Adapun malaikat, wahai saudara-saudariku, semua kita tahu, Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan mereka, dan Allah fitrahkan mereka untuk tunduk dan patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala, serta tidak bermaksiat. Sebagaimana firmannya di surat At-Tahrim, لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Para malaikat itu, mereka sama sekali tidak bermaksiat, menentang apa yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka, dan mereka mengerjakan apa yang diperintahkan. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memilih dari bani Adam, anak cucu Adam, manusia-manusia pilihan. Berbeda dari malaikat yang memang sudah difitrahkan untuk taat. Bani Adam, mereka diberi pilihan antara ketaatan dan maksiat, antara kebaikan dan kekejian, antara mencintai Al-Malik yang Maharaja dengan kelengahan dan kelalaian. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memilih di antara manusia tersebut hamba-hamba pilihan yang tidak ada di hati mereka melainkan Allah. Mereka mencintai Allah, mentaatinya, lalu mereka pun meraih kedekatan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga hati mereka menjadi laksana perbendaharaan Allah yang Maharaja, di mana tidak ada di hati mereka kecuali apa-apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mencintai mereka. Akan tetapi Allah timpakan kepada mereka bala, ujian dan cobaan. Barangkali ada yang berprasangka atau bertanya-tanya, kenapa Allah mencintai mereka lalu Allah timpakan kepada mereka bala, ujian dan cobaan? Kenapa Allah beri mereka kedudukan yang tinggi tetapi Allah berikan kepada mereka beban yang berat? Kalaulah seseorang itu memiliki akal, pastilah dia mengetahui bahwasanya Allah Azza wa Jal sesungguhnya, sejatinya, ingin membanggakan mereka di hadapan makhluk-makhluk yang lainnya. Kenapa? Karena makhluk-makhluk manusia pilihan ini menerima perintah Allah, menjauhi larangannya, lalu Allah tinggikan derajat mereka dengan kesabaran mereka menghadapi ujian, bala dan cobaan hidup di dunia. Ketika itu Allah jadikan kebersamaan dia dengan mereka, sehingga makhluk-makhluk pilihan ini, manusia yang telah dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini, tidak takut kecuali kepada Allah, tidak beribadah kecuali kepadanya, dan tidak ada di hatinya kecuali Allah. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala membanggakan mereka di hadapan makhluk-makhluk yang mulia seperti malaikat. Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim meriwayatkan di dalam hadis yang panjang dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yata'aqabuna fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar. Artinya, malaikat-malaikat malam dan siang silih berganti mendatangi kalian. Wa yajtami'una fi salatil fajri wa salatil asri. Dan malaikat-malaikat ini berkumpul di salat subuh dan di salat asar. Oleh karena itulah salat subuh dan salat asar memiliki kedudukan yang tinggi di dalam Islam. Maka dari situ pula lah disyariatkan salah satu hikmah, disunnahkannya zikir pagi dan petang. Zikir pagi dibaca dari setelah salat subuh hingga terbit fajar, atau dari setelah salat asar hingga terbenam matahari. Thumma ya'ruju alladhina batu fikum. Kemudian naiklah malaikat-malaikat yang bermalam atau yang tinggal semalaman atau siang itu bersama kalian. Malaikat yang malam itu bersama manusia, subuh harinya dia akan naik. Malaikat yang siang harinya bersama manusia, setelah asar, petang harinya dia naik menemui Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala di atas sana. Oleh karena itulah disebutkan di sini summa ya'ruj, kemudian mi'rat, alladzina batu fikum, malaikat-malaikat yang hari itu bersama kalian. Mi'rat artinya naik ke atas langit. Ketika malaikat itu naik ke atas langit lalu bertemu menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, fayas'aluhum wa huwa a'lamu bihim, lalu Allah bertanya kepada mereka dan Allah lebih tahu keadaan makhluknya daripada malaikat. Allah bertanya kepada malaikat yang meninggalkan hamba-hambanya, makhluk-makhluk pilihan dari anak cucu Adam, kaifa taraktum ibadi, hai malaikat-malaikatku, bagaimana kalian meninggalkan hamba-hambaku di muka bumi? Fayaqulun, malaikat-malaikat menjawab, taraknahum wahum yusallun, wa atainahum wahum yusallun, kami tinggalkan mereka dalam keadaan salat, kami datangi mereka juga dalam keadaan salat. La ilaha illallah, beruntunglah orang-orang yang menjaga ibadah salatnya. Subuh ketika malaikat datang, malaikat siang datang untuk menggantikan malaikat malam. Ketika datang malaikat siang, mereka dapatkan hamba-hamba pilihan ini sedang sholat, berdiri, bersimpuh di hadapan Rabb-nya. Ketika malaikat malam ini pergi meninggalkan mereka, manusia ini juga sedang sholat. Begitu juga di petang harinya, di sholat asar. Hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim ini menunjukkan bahwa hamba-hamba pilihan ini di hati mereka hanya ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup mereka adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pagi dan petang hari. Allah lebih mengetahui keadaan hamba-hambanya, bahwasanya mereka yang didatangi dan ditinggalkan oleh malaikat dalam keadaan salat tersebut adalah orang-orang yang didekatkan di sisinya. Di dalam hati mereka tidak ada melainkan perintah Al-Malik, perintah Allah, Sang Raja. Dan mereka tidak mengetahui kecuali apa yang diinginkan oleh Allah, apa yang dicintai oleh Rabb Subhanahu wa ta'ala. Di dalam riwayat lain juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah dan juga dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi malaikatan sayyahin fil ardh." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki malaikat yang tugasnya berjalan di muka bumi. Sayyah mengelilingi bumi mencari hamba-hamba pilihan. Fudulan an kuttabin nas, dan malaikat-malaikat ini bukanlah malaikat yang mencatat amal manusia. Malaikat yang mencatat amal manusia lain, dan malaikat ini lain lagi. Tugasnya hanya mencari hamba-hamba pilihan ini, manusia-manusia yang telah diberikan kelebihan dan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa idza wajadu qauman yadhkuruna Allah, apabila malaikat yang berkeliling di muka bumi ini mendapatkan satu kaum, yadhkuruna Allah, berzikir, yang berzikir kepada Allah. Dan zikir di sini maksudnya bukanlah seperti yang dipahami oleh sebagian manusia, berkumpul bersama-sama lalu melafazkan zikir dengan satu suara dipimpin oleh satu pimpinan. Tidak. Zikir yang dimaksud di hadis ini adalah kullu ma yuqarribu ilallahi azza wa jal, segala sesuatu yang bisa mendekatkan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pintunya sangat luas, mulai dari zikrullah, tilawatul Quran, menuntut ilmu syar'i, salat, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Itu termasuk zikrullah dalam kategori hadis ini. Fa idza wajadu qauman yadhkuruna Allah tanadau, apabila malaikat-malaikat ini, wahai saudara-saudariku, mendapatkan sekelompok orang yang berzikir kepada Allah, mereka saling bersahut-sahutan, saling memanggil satu dengan yang lainnya. Halummu ila bughyatikum, mari, mari kemari, inilah dia apa yang kalian cari. Fayaji'una fayahuffuna bihim ila sama'id dunya, lalu berbondong-bondonglah datang malaikat ke majlis tersebut. Fayahuffuna bihim ila sama'id dunya, lalu malaikat ini berbaris satu dengan yang lainnya ke atas, menaungi, menaungi orang-orang yang berzikir ini, yang sedang dalam majlis zikir ini, sampai ke langit dunia. Lalu Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada para malaikatnya, fayaqulullah, Allah berfirman kepada malaikat, ayu syai'in taraktum ibadi yasna'un. Lalu Allah berfirman, berkata kepada malaikat, apa yang diperbuat oleh hamba-hambaku ketika kalian meninggalkan mereka? Fayaquluna, malaikat-malaikat tadi berkata, taraknahum yahmudunak wa yumajjidunak wa yadhkurunak. Kami tinggalkan mereka ya Allah dalam keadaan memujimu, dalam keadaan mengagungkanmu, dan dalam keadaan berzikir kepadamu. Allah kembali bertanya kepada malaikat, hal ra'auni, apakah mereka melihatku? Apakah mereka melihatku sehingga mereka begitu rindu kepadaku, sehingga mereka melewatkan waktu mereka dengan zikir, membaca Al-Quran, menuntut ilmu, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerinduan apa yang ada di dalam hati mereka ini? Kenapa mereka bersungguh-sungguh untuk mentaati Rabb Tuhan mereka? Kenapa hubbullah, cinta kepada Allah Azza wa Jal, tertanam di hati mereka sehingga mereka begitu rindu kepada Rabb mereka? Apakah mereka melihatku? Kata Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat-malaikatnya. Malaikat menjawab, fayaquluna la. Malaikat menjawab, tidak ya Allah, mereka tidak melihatmu. Faqala Allah, Allah berfirman kepada malaikatnya lagi, kaifa law ra'auni, bagaimana seandainya hamba-hambaku tadi melihatku? Apa yang mereka lakukan kalau saja mereka belum atau tidak melihatku, mereka beribadah seperti itu. Bagaimana kalau seandainya mereka melihatku? Maka malaikat berkata, fayaqulun law ra'auka, kalaulah mereka melihatmu ya Allah, lakanu laka ashaddu tahmidan wa tamjidan wa zikra. Kalaulah mereka melihatmu ya Allah, niscaya mereka akan lebih banyak lagi memujimu, mereka lebih giat lagi berzikir kepadamu, mengagungkan dan memujamu ya Allah. Mereka pasti akan lebih bersemangat lagi untuk taat, tunduk dan patuh kepadamu. Mereka tidak melihatmu ya Allah, Tetapi mereka tidak mengedepankan sedikit pun perintah makhluk daripada perintah Allah. Mereka tidak melihatmu ya Allah, tetapi mereka tetap lebih mengedepankan syariatmu dari apapun. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Catat ini. Hamba-hamba yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala ini karakternya. Mereka tidak melihat Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka berbuat seolah-olah mereka melihat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala kembali bertanya kepada para malaikatnya. Fayaqul fa ayyu syai'in yatlubuna, wahai malaikat-malaikatku, apa yang dicari-cari, apa yang diharapkan, dan apa yang diminta oleh hamba-hambaku tadi? Kenapa mereka begitu tunduk dan patuh kepadaku? Kenapa mereka berzikir kepadaku? Kenapa mereka taat kepadaku? Kenapa mereka mengedepankan perintah dan laranganku? Apa yang mereka harapkan? Apa yang mereka cari? Apa yang mereka tuntut? Fayaqulun, malaikat berkata, yatlubunal jannah. Mereka mengharapkan sorga. Mereka mencari sorga. Mereka menginginkan sorgamu ya Allah. Maka hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim ini membantah perkataan sebagian orang-orang sufi tarekat yang mengatakan kita beribadah tidak boleh mengharapkan sorga. Karena kalau mengharapkan sorga berarti kita masih mengharapkan selain Allah. Lihat, ini adalah hamba-hamba pilihan yang dibanggakan oleh Allah di hadapan malaikat. Ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada malaikat, "Fa ayyu syai'in yatlubuna?" Apa yang mereka cari? Apa yang mereka inginkan? Malaikat menjawab, "Yatlubunal jannah." Mereka menginginkan surga ya Allah. Mereka berzikir, memuja, memuji, mentaati, mematuhimu adalah karena mereka ingin masuk ke surgamu. Allah kembali bertanya, wahal ra'auha, apakah mereka pernah melihat sorga? Qal fayakuluna la, malaikat berkata tidak. Hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia yang telah dipilih oleh Allah untuk diberi kedudukan yang tinggi dan dekat, mereka tidak pernah melihat sorga, tetapi seolah-olah sorga itu ada di hadapan mata mereka. Mereka melihatnya melalui ayat-ayat yang mereka baca, ayat-ayat yang mereka tadabburi, ayat-ayat yang mereka pelajari dan pahami serta yakini melalui hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mereka pelajari dan mereka yakini. Sekalipun mereka tidak melihat sorga, tetapi seolah-olah sorga itu ada di hadapan mereka, sehingga mereka beribadah dengan bersungguh-sungguh. Mereka beribadah dengan baik dan benar, dengan tulus dan ikhlas, tidak lalai dan lengah. Allah kembali bertanya, kaifa law ra'auha? Bagaimana kalau seandainya hamba-hambaku yang berlomba-lomba untuk kebaikan itu melihat sorga dengan mata dan kepala mereka? Fayaquluna, malaikat berkata, law ra'auha ashakanu ashadda 'alaiha harsa. Kalau sehirsa, kalau seandainya mereka melihat surga dengan mata kepala mereka ya Allah, niscaya hamba-hambamu tersebut akan lebih giat lagi untuk beribadah. Allah kembali bertanya, min ayyi syai'in yata'awwadhun? Hai malaikat-malaikatku, dari apa mereka itu berlindung? Fayaqulun, malaikat menjawab, yata'awwadhuna minan nar, mereka berlindung dari api neraka ya Allah. Allah kembali bertanya kepada malaikat, kaifa law ra'auha, bagaimana kalau seandainya mereka melihat neraka itu dengan mata dan kepala mereka? Maka malaikat berkata lagi, law ra'auha kana ashaddu minha haraba. Kalau seandainya mereka benar-benar melihat neraka, niscaya mereka lebih lari lagi, lebih cepat dan lebih menjauh lagi dari api neraka tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ta'lamuna ma a'lam." Kalau kalian tahu apa yang aku ketahui, kalau kalian melihat apa yang kalian lihat, kalaulah manusia mendengar apa jeritan-jeritan orang-orang yang disiksa di alam barzakh. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Niscaya kalian akan pergi ke gunung-gunung, ke gurun-gurun. Niscaya kalian tidak akan lagi merasakan nikmatnya makan dan nikmatnya berumah tangga. Orang-orang yang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala seolah-olah dia melihat Allah. Orang-orang yang beribadah kepada Allah seolah-olah melihat surga dan neraka. Maka dia pasti akan mengedepankan agama Allah dalam segala tindak tanduknya, dalam kehidupannya sehari-hari. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala bertanya kepada malaikat kondisi hamba ini, manusia-manusia yang diberi kedudukan yang tinggi di sisi Allah, bahwa mereka beribadah itu, bahwa mereka giat beribadah, giat berzikir, memuja dan memuji Allah, sekalipun mereka tidak melihat Allah, sekalipun mereka tidak melihat sorga, sekalipun mereka tidak melihat neraka. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepada para malaikat, "Inni ushidukum anni qad ghafartu lahum." Wahai para malaikat-malaikatku, sesungguhnya aku bersaksi di hadapan kalian bahwa aku persaksikan kepada kalian bahwa aku telah ampuni dosa-dosa mereka. La ilaha illallah. Malaikat ketika itu berkata, "Fayaquluna fa inna fihim fulanan al-khata'a." Sesungguhnya di tengah mereka itu ada si fulan al-khata'a. Si fulan itu dia salat tujuannya bukanlah untuk kebaikan. Dia datang duduk di majelis ilmu bukan untuk ilmu. Mungkin dia hanya sekedar mampir lalu duduk bersama mereka, atau dia punya hajat-hajat dan tujuan-tujuan yang lain. Innama ja'a li hajah. Sesungguhnya mereka, dia fulan itu, kata Allah, kata malaikat, datang hanya untuk satu hajat, bukan seperti yang lainnya, bukan untuk berzikir kepada Allah, bukan untuk memujinya, bukan untuk memujanya, tetapi dia datang untuk satu hajat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ketika itu, humul qawmu la yashqa bihim jalisuhum. Mereka, orang-orang yang diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala tadi, adalah orang-orang siapapun yang bergabung, duduk, berteman bersama mereka, tidak akan sengsara. Beruntung orang-orang yang berteman dengan orang yang soleh. Beruntung orang-orang yang bersahabat dengan para wali-wali Allah. Beruntung orang-orang yang bersahabat dengan orang-orang yang taat, bergaul bersama mereka. Setidaknya kebaikan-kebaikan orang tersebut akan mendatangkan berkah pula kepada diri orang yang kurang baik tadi. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, Ahmad, dan lafaz ini adalah lafaz Imam Ahmad. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, orang-orang yang disebutkan di dalam hadis tadi, hati mereka itu adalah perbendaharaan. Tidak ada di dalam hati mereka itu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka adalah muqarrabun, orang-orang yang didekatkan oleh Allah. Allah mengampuni dosa-dosa mereka karena zikir mereka, karena tasbih mereka, karena tahmid mereka. Bagaimana dengan ketaatan-ketaatan mereka yang lainnya selain daripada itu? Allah mengampuni mereka karena mereka duduk di majelis ilmu. Bagaimana dengan ketaatan-ketaatan yang lainnya? Allah mengampuni mereka dengan membaca dengan Al-Quran mereka. Bagaimana dengan sisa-sisa atau ibadah-ibadah lain mereka? Dan bagaimana dengan orang-orang yang hati mereka istiqamah bersama Rabbul Bariyat, bersama Rabb yang menciptakan alam semesta ini? Lihatlah, perhatikan ketika malaikat berkata, "Ya Allah, di tengah mereka ada si fulan khata', orang yang banyak dosanya, banyak kesalahannya. Dia datang hanya untuk suatu keperluan. Seseorang yang masuk masjid ikut salat, atau datang seseorang juga yang masuk masjid duduk ketika melihat ada orang duduk-duduk ramai-ramai menuntut ilmu, dia pun ikut bergabung. Tujuannya bukanlah untuk menuntut ilmu, tetapi orang ini pun mendapat kebaikan dari orang-orang yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kebaikan yang didapat oleh dia? Ketika dia duduk di situ, Allah lembutkan pula hati dia. Allah bukakan pintu hatinya. Allah bukakan basirahnya. Sehingga tumbuh pula semangat dia untuk bisa seperti orang-orang yang taat tadi. Berapa banyak orang yang mendapat petunjuk? Semulanya dia tidak punya kepedulian terhadap agama Allah, terhadap Allah. Ketika dia duduk di majelis ilmu seperti ini, lalu Allah bukakan pintu hatinya, Allah lembutkan jiwa dan hatinya, sehingga akhirnya muncul semangatnya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudariku, pernahkah salah seorang dari kita berpikir untuk menjadikan hatinya sebagai perbendaharaan? Tidak ada satupun yang terdapat di hatinya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernahkah dia berpikir untuk menjadikan hatinya hati yang senantiasa munib kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Pernahkah salah seorang dari kita berpikir mulai dari sekarang memanage, memperbaiki hatinya, memilih dari mana dia harus memulai sehingga dia bisa berjalan dengan baik dan benar, lalu bertemu kelak dengan Rabbnya Al-Malik Allah Subhanahu wa ta'ala, membentuk hatinya menjadi hati yang munib. Munib artinya roja, banyak bertaubat, sering kembali introspeksi diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kehidupan dunia ini yang penuh sesak dengan fitnah, dalam kehidupan dunia ini yang penuh dengan syahwat, ujian dan cobaan, pernahkah wahai saudara-saudariku, satu hari engkau jadikan hatimu itu sebagai terminal peristirahatanmu sehingga tidak ada rehat bagi hatimu kecuali bersama Rabbmu? Setiap kali engkau mengagungkan Rabbmu dan engkau memiliki dosa-dosa, pernahkah engkau, wahai saudara-saudariku, berpikir untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari dosa yang telah dilakukan itu? Pernahkah engkau menganggap dosa kecil yang engkau lakukan itu adalah besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga engkau berusaha untuk mengikisnya, menutupinya, lalu memperbaikinya? Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil kita siang dan malam. Allah Subhanahu wa ta'ala membukakan pintunya pagi dan petang, memanggil kita. Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita dengan seruan yang penuh kasih sayang. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakan, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah engkau berputus asa terhadap rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa-dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Dialah Allah, Rabb yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa anibu ila rabbikum. Kembalilah. Anibu artinya banyaklah kalian kembali, banyaklah kalian introspeksi diri, banyaklah kalian bertobat. Wa aslimu lahu, dan serahkanlah diri kalian kepadanya. Min qabli an ya'tiyakumul adzab, sebelum turun kepada kalian azab. Thumma la tunsarun, kemudian setelah itu kalian tidak akan ditolong lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernahkah salah seorang dari kita, wahai saudara-saudariku, berpikir untuk mengembalikan hatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakannya, kembali kepada Rabbnya? Pernahkah salah seorang dari kita berpikir bahwasanya umur yang dia lalui hanya sesaat, kenikmatan yang didapatnya pasti akan sirna, dan bahwasanya demi Allah yang tidak ada ilah selain daripadanya, dan bahwasanya wahai saudara-saudariku, salah seorang dari kita betapapun dia mendapatkan kelezatan dan kenikmatan dunia, betapapun dia merasakan nikmat-nikmat maksiat yang dia lakukan, betapapun engkau melalaikan hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi hatimu tercerai-berai, tidak tenteram dan tidak merasakan kedamaian, hatimu tidak akan pernah istiqamah, tegak lurus, tenang dan tentram kecuali bersama Allah. Dan urusan-urusanmu tidak akan satu, pikiranmu tidak akan bisa fokus kecuali bersama Allah. Barang siapa yang lalai dan lengah, barang siapa yang luput darinya segala sesuatu, tetapi hatinya dia satukan untuk Allah, Allah datangkan yang luput itu kepadanya. Maka dia telah mengumpulkan sesuatu yang berharga dari dunia seisinya. Tidakkah kita pernah merenungi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad yang hasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ja'ala humumahu humuman wahidan hamma akhiratih." Barang siapa yang menjadikan cita-cita, keinginan dan harapan yang banyak itu, keinginan cita-cita manusia itu banyak, apalagi hidup di dunia ini, keinginannya banyak, keinginan untuk perut, keinginan untuk pakaian, keinginan untuk rumah, keinginan untuk kendaraan, keinginan untuk istri, anak-anak dan lain sebagainya, keinginan itu sangat banyak. Barang siapa yang dia jadikan keinginannya yang banyak, cita-cita dan harapan yang banyak itu satu tujuan, hamba akhiratih, yaitu tujuan akhirat, jama'allahu syamlah, Allah satukan urusannya sehingga hatinya tidak tercerai-berai. Waman ja'ala humumahu, dan barang siapa yang menjadikan harapan cita-citanya bercabang-cabang, beragam, fi ahwalid dunya, dalam segala cabang dan aspek kehidupan dunia, dia sibukkan hatinya hanya dengan urusan dunia saja sehingga dia lalai, lupa dan lengah terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Lam yubalillahu, Allah tidak peduli fi ayyi wadin au fi ayyi awdiyatiha halak, Allah tidak peduli di lembah dunia mana dia mati dan binasa. Allah tidak peduli kalau dia mati karena uangnya. Allah tidak peduli kalau dia mati karena kendaraannya. Allah tidak peduli kalau dia mati karena istrinya. Allah tidak peduli kalau dia mati karena jabatannya. Karena hatinya hanya disibukkan oleh dunia, Allah tidak pedulikan dia lagi di lembah dunia mana dia itu binasa. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, berapa banyak ujian dan cobaan yang dirasakan oleh para nabi dan rasul, yang gunung-gunung pun rasanya tidak akan sanggup untuk menanggungnya. Tatkala hati itu tentram dengan Allah, tatkala hati itu penuh dengan pengharapan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ketika di hati mereka itu tidak ada kecuali Allah, maka dunia itu mereka jalani dengan aman, dengan tenang, dengan damai, dan mereka hadapi ujian dan cobaan itu dengan keselamatan. Seperti Ibrahim alaihi salam yang merasakan api yang panas itu, bardan wa salaman, sejuk dan menyelamatkan. Mereka keluar dari dunia juga dengan selamat, karena hati mereka merasakan lezat dan nikmatnya mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi mereka segala sesuatu yang datang dari Allah membuat mereka ridho. Bagi mereka segala sesuatu yang datang dari Allah membuat mereka suka dan senang serta gembira. Sehingga yang datang dari Allah itu perintah, larangan, ujian dan cobaan, semua itu mereka terima dengan kegembiraan, dengan senang hati, dengan ketenangan, ketentraman dan kedamaian, dengan betul-betul menjadi seorang muslim yang istislam sesuai dengan maknanya, mengistislamkan, memasrahkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka lalu ujian dan cobaan itu dengan selamat. Adapun wahai saudara saudariku, apabila di hati seorang hamba itu ada sesuatu yang menandingi Allah subhanahu wa ta'ala, ketika hati kosong dari Allah, atau ada sesuatu yang menandingi Allah Subhanahu wa taala di hati manusia, ketika di hatinya itu ada selain Allah Subhanahu wa taala, maka ketika itulah hati itu akan binasa. Hati itu akan tersesat di lembah-lembah dunia. Maka wahai saudara-saudariku, wajib bagi seorang hamba untuk meletakkan di hadapannya sebuah jalan atau langkah yang tepat yang harus dia tempuh sebelum dia keluar dari dunia, sehingga dia betul-betul merasakan lazzatul qurbi, lezzatnya beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah wahai saudara-saudariku, barang siapa yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan sengsara selama-lamanya, dan dia tidak akan kehilangan kelezatan dan kenikmatan dunia selama-lamanya. Manusia berada di lembah, sementara hatinya berada di lembah lain. Manusia berlomba-lomba untuk dunia, hatinya bersama Allah Subhanahu wa taala. Dia mencintai Allah, ridha kepada Allah. Oleh karena itulah Allah siapkan untuk dia sorga yang luasnya seluas langit dan bumi. Oleh karena itulah ketika dia ridha, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan dia sorga di dunia sebelum dia mendapatkan sorga akhirat, yaitu jannatul ridha, sorga keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup wahai saudara-saudariku, ketika engkau ridha, rela menerima perintah Allah, sesungguhnya itu adalah sorgamu di dunia sebelum engkau mendapatkan sorga akhirat. Ketika engkau wahai saudariku ridha terhadap syariat Allah, ketika itulah engkau akan merasakan ketentraman dan kedamaian hidup di dunia sebelum engkau merasakan kenikmatan sorga di akhirat. Ketika engkau mendapatkan bala, ujian dan cobaan, seberat apapun ujian dan cobaan tersebut, siapa yang merasakan ujian dan cobaan seberat ujian dan cobaan yang dirasakan oleh Nabi Ibrahim? Terusir dari kampung halamannya, bahkan disiksa, dibakar, tetapi tatkala yang ada di hatinya adalah Allah Subhanahu wa taala, maka sedikit pun dia tidak merasakan kecemasan, kekhawatiran. Lihatlah istrinya, Hajar, ketika tidak ada di hatinya melainkan Allah, ketika dia ridho terhadap apapun yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah hilangkan kecemasan dan kekhawatiran dari dirinya ketika Ibrahim meninggalkannya. Lihatlah wahai saudariku wanita muslimah, siapa di antara wanita muslimah hari ini yang meneladani Hajar, yang meneladani Hajar ini dalam istislam, memasrahkan diri kepada Allah, dalam keridhaan menerima segala apa yang datang dari Allah. Lihatlah, ditinggalkan oleh suaminya hanya dengan anaknya yang masih menyusui, dengan bekal yang telah sedikit, di padang pasir yang gersang, gunung-gunung batu, tidak ada seorang pun, hanya mereka berdua, wanita yang lemah dengan seorang anak. Tetapi wanita yang lemah itu Allah jadikan seorang wanita yang kokoh, yang kuat, yang perkasa menghadapi ujian dan cobaan tatkala suaminya pergi meninggalkannya. Dia mengejar suaminya Ibrahim alaihissalam yang berjalan tidak berpaling ke belakang, karena ini adalah perintah Allah. Pantang bagi seorang hamba yang menjalankan perintah Allah berpaling ke belakang. Ketika dia berpaling ke belakang, godaan-godaan itulah yang akan membuat dia kembali lalai dan lengah. Seperti Sa'ad bin Abi Waqqas, seperti salah seorang sahabat, salah seorang satu dari tiga panglima yang gugur dalam perang Mu'tah. Ketika dia dilepas oleh keluarga-keluarga dan kerabatnya, lalu kerabatnya mendoakan agar dia kembali dengan selamat, dia pun marah. Dia berkata, bahkan aku berdoa berharap kepada Allah agar aku gugur bersimbah darah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim dipanggil oleh istrinya, "Ya Ibrahim, kenapa engkau tinggalkan kami di sini di lembah ini? tanpa ada perbekalan, tanpa ada siapapun. Lalu Ibrahim diam, tidak menjawab. Ketika itu tahulah, pahamlah Hajar bahwa Ibrahim hanya diperintah dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu Hajar berkata untuk memastikan dan agar hatinya lebih yakin lagi, dia berkata, "Allahu amaraka bihadza, wahai Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkanmu melakukan ini, meninggalkan kami di lembah ini?" Ibrahim menjawab, "Ya." Ketika itu Hajar berkata dengan penuh keyakinan. Lihat, ketika ada keriduan di hati seorang hamba, ketika seorang hamba hatinya menjadi sebuah perbendaharaan yang tidak ada di dalamnya melainkan cinta kepada Allah, ridho kepada Allah, tawakal kepada Allah, tunduk dan patuh kepada Allah. Ketika dia tahu bahwa itu adalah perintah Allah, seorang wanita mukminah ini akhirnya berkata, "Idzan lan yudayi'ana, lan yudayi'ana." Jika memang perintah Allah, jika memang demikian Allah yang memerintahkanmu, hai Ibrahim, dia Allah pasti tidak akan menyia-nyiakan kami. La ilaha illallah. Allah tidak menurunkan syariat ini untuk menyia-nyiakan kita. Allah tidak menurunkan agama Islam untuk menyulitkan kita. Allah tidak menurunkan agama Islam untuk menyiksa kita. Bahkan Allah turunkan Islam sebagai rahmat. Maka barang siapa yang merasa berat ketika mengamalkan Islam, menganggap Islam itu membebani, memberatkan, menyiksa, bahkan memenjara dia, maka dia akan terpenjara oleh hawa nafsunya. Maka dia akan terkekang oleh dirinya sendiri. Hatinya akan terkubur dalam jasadnya. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, lihatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana ujian dan cobaan silih berganti dalam kehidupannya. Tidak ada pintu dan celah baginya kecuali pintu Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis dalam munajatnya kepada Allah ketika menghadapi ujian dan cobaan hidup yang dia hadapi. Lihatlah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon kasih sayang dan keridhaan Allah. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering kali berkata kepada Bilal, "Ya Bilal, aqimis shalah, arihna biha." Wahai Bilal, tegakkan salat, kumandangkan iqamah, beri kami ketenangan, kedamaian dan ketentraman dengan salat, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Adakah kita mendapatkan ketenangan dan ketentraman di dalam sholat? Adakah salah seorang dari kita merasakan bahwa dia sedang berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga apabila dipotong tanganmu, apabila dipotong betis atau kakimu, engkau di dalam sholat engkau tidak merasakannya? Tidak. Karena hati kita berada di tempat lain, jasad kita pun berada di tempat lain. Tidak, wahai saudara saudariku, karena engkau meninggalkan badan dan hati pergi berkelana. Tidak. Sehingga engkau tidak akan merasakan seperti yang dirasakan oleh salafus soleh. Tetapi orang-orang yang ketika dia sholat, dia betul-betul merasakan bahwa dia berada di hadapan Al-Malik, Allah Azza wa Jal. Ketika itu hatinya akan ikut bersamanya. Hatinya akan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu dia seperti yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Waju'ilat qurratu aini fis shalah." Allah jadikan penyejuk mataku, ketentraman hati, kedamaian jiwaku di dalam salat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Urwah ibn Zubair, seorang salafus saleh dan anak sahabat yang mulia Az-Zubair ibn al-Awwam, adik dari Abdullah bin Zubair. Urwah ibn Zubair salah seorang ulama tabi'in yang terkemuka, yang dikedepankan, tokoh tabi'in. Dan kisah ini sahih dicantumkan oleh Imam Az-Zahabi di dalam kitab Siyar A'lamin Nubala dan ulama-ulama ahli sejarah lainnya, bahwasanya Urwah ibn Zubair pergi ke Syam dari kota Madinah menuju Syam. Ikut serta bersamanya seorang hulam, anak muda yang berkhidmat kepada dia. Dan ketika itu dia sakit, sedang mengalami sakit karena dia terjatuh dari kudanya, lalu salah satu kakinya sakit. Tatkala sampai di Syam, dia mengeluhkan sakit di betisnya. Lalu khalifah memanggilkan dokter, atibba, tabib, para dokter untuk merawat dan memeriksa dan merawat kakinya. Tatkala diperiksa dan dirawat, para dokter memutuskan bahwa kakinya harus diamputasi. Dan tahukah anda, wahai saudara-saudariku, bahwa operasi ketika itu tidaklah seperti sekarang. Sekarang kaki anda diputus, anda bisa tidur nyenyak. Ketika anda tersadar, anda tidak lagi merasakan sakit. Semuanya sudah selesai. Tidak demikian halnya di masa itu. Ketika itu dokter mengatakan kepada dia bahwa kaki dia harus diputus, dipotong, harus diamputasi. Jika tidak, penyakit tersebut akan terus menggerogoti kakinya dan merusak tulang-tulangnya. Terus sampai ke atas. Dan Urwah ibn Zubair berusaha bertahan sehingga penyakit semakin parah dan dokter akhirnya memutuskan harus dipotong. Akhirnya dia setuju. Kakinya diamputasi. Lalu dokter berembuk. Mereka berkata, harus ada mukhaddir. Mukhaddir ini kalau sekarang seperti bius itu. Tetapi ketika itu tidak, sesuatu yang membuat dia mabuk. Sehingga tidak sadarkan diri. Lalu berkatalah Urwah ibn Zubair, kalau kalian beri saya mukhaddir, penenang itu, sesuatu yang membuat saya mabuk, hilang akal, kata dia, yaghibu akli, akalku akan hilang. Akan hilang, saya tidak mau. Jangan beri saya penenang. Lalu, sakit dia semakin parah. Dokter pun menyarankan harus dipotong, jika tidak akan bisa. Akhirnya, Urwah ibn Zubair berkata, in aradtum fa fis salah, jika kalian harus juga memotong kakiku, aku tidak mau dalam keadaan hilang akal. Sebagaimana saran kalian harus menggunakan alat-alat yang membuat atau sesuatu yang menghilangkan akalku, jika harus terpaksa dipotong juga, fis salah, potonglah kakiku di dalam salat. La ilaha illallah. Di dalam salat. Siapa yang akan sanggup? Siapa yang akan tahan? Wa bainama huwa yusalli, maka berdirilah dia untuk salat. Ketika dia sedang salat dan duduk tasyahud akhir, ditariklah kakinya dari belakang, wa quti'at, dan dipotong. Dan ketika itu tidak seorang pun mendengar dia menjerit, merintih. Yang terlihat hanya dia memejamkan kedua matanya saja. Falamma qata'aha ja'ala yaqul, tatkala tabib, tatkala dokter telah berhasil memotong betisnya tersebut, Urwah ibn Zubair berkata, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, la in aghasta laqad abqaita wa la in ibtalaita laqad afaita. Ya Allah, jika engkau mengambil satu kakiku, engkau masih menyisakan kakiku yang lainnya. Jika engkau mengujiku, engkau pun telah menyehatkan dan menyembuhkanku. Subhanallah. Ini dia ridha. Ini dia surga. Tidak ada kecemasan. Tidak ada kekhawatiran. Ini dia orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika di hati itu tidak ada melainkan Allah, maka segala ujian dan cobaan itu akan terasa ringan. Tetapi kemana kita berkeluh kesah? Kemana kita lari? Kemana kita pergi ketika ujian dan cobaan datang? kita tidak bersungguh-sungguh untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalam kisah tersebut dilanjutkan lagi, wa ma taraka juz'uhu bil Qur'an tilkal lailah wa amsaka biha wa qala Allahumma inni ahtasibuka inda Allah azza wa jalla wallahi ma mashaitu bik ma wallahi ma mashaitu biki ila khati'atin qattun. Dan malam hari itu, malam hari itu dalam riwayat tersebut disebutkan, malam hari itu setelah dipotong itu sama sekali Urwah ibn Zubair tidak meninggalkan juz bagian dari Al-Quran yang biasa dia baca. Dia tetap membaca Al-Quran malam hari itu. Waqal, dan ketika itu dia berkata, Allahumma inni ahtasibuki indallahi azza wa jal. Ya Allah, wahai kakiku, aku ikhlaskan engkau di sisi Allah dan aku harapkan pahala di sisi Allah. Wallahi, demi Allah, ma masyaitu biki ila khati'atin qattun. Demi Allah, aku tidak pernah menggunakanmu untuk berjalan ke dosa sama sekali. Subhanallah. Dia ikhlaskan kaki itu dan dia berkata, demi Allah, aku tidak pernah menggunakanmu, wahai kakiku, untuk berjalan, untuk melakukan dosa sama sekali. Bagaimana dengan kita, wahai saudara-saudariku? Dahulu salafus saleh, wahai saudara-saudariku, mereka salat. Bandingkan, apakah sholat kita sudah seperti sholat mereka? Apakah hati kita tidak ada di dalamnya kecuali Rabb kita? Apakah tidak ada yang mengganggu sholat kita? Tidak ada yang memperebutkan sholat kita itu dari hawa nafsu dan kelezatan-kelezatan duniawi lainnya? Orang yang merasakan lezatnya, nikmatnya, indahnya mencintai Allah, pasti dia menunggu saat pertemuan. Tidakkah engkau melihat dua pasang anak manusia yang saling mencintai? Apa yang paling mereka harapkan dan mereka rindukan? Yang paling mereka harapkan dan mereka rindukan adalah bertemu. Saat mereka bersua, saat mereka bertemu, walaupun hanya sesaat, itulah yang mereka rindukan. Kalau memang benar salah seorang dari kita mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, pastilah dia akan sangat merindukan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia akan menanti-nanti dan menunggu saat tersebut. Dan dia jadikan saat tersebut adalah saat yang paling indah di dalam kehidupannya. Oleh karena itu, wahai saudara-saudariku, Allah jadikan pula kenikmatan paling nikmat, keindahan paling indah di sorga adalah saat manusia yang masuk sorga bertemu dengan Allah dan melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sudahkah kita memilih jalan untuk diri kita, jalan di mana kita bisa memakmurkan hati kita dengan hubbullah, dengan mencintai Allah Azza wa Jal? Ya, mungkin engkau melihat dirimu dalam kelalaian. Barangkali engkau dapatkan dirimu melakukan maksiat. Bisa jadi engkau dapatkan hatimu jauh dari Allah, sehingga engkau putus asa terhadap diriku. Bagaimana aku bisa seperti Urwah ibn Zubair? Bagaimana aku bisa seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana aku bisa seperti Hajar? Bagaimana pula aku bisa seperti Ibrahim? Demi Allah yang tidak ada zat selain daripadanya, sesungguhnya kita memiliki Rabb yang Maha Pemurah. Kalaulah salah seorang dari kita mengetuk pintunya, kalaulah salah seorang dari kita berdiri di pintunya lalu mengharapkan, memohon rahmatnya, niscaya Allah akan merahmatinya. Kalaulah salah seorang dari kita dengan sedikit kehinaan saja, menghinakan dirinya sedikit, merendahkan dirinya sedikit kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berdirilah di hadapan Rabbmu, niscaya dia akan mengasihimu, meridhaimu, dan merahmatimu. Tidakkah, wahai saudara-saudariku, kita mendengar tentang 7 orang yang kelak di hari kiamat mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, wa rajulun dzakarallahu khalian fa fadat ainah, dan seseorang, satu dari 7 orang tersebut, seseorang yang berzikir mengingat Allah ketika dia sendiri lalu meneteslah air matanya. Pernahkah kita berusaha mencoba dengan sedikit kehinaan di hadapan Allah, merendahkan diri, menundukkan dan merasakan bahwa kita itu lemah, lalu kita berusaha pula meneteskan air mata di hadapan Allah ketika kita sendiri memohon, bermunajat agar Allah Subhanahu wa taala membimbing hati kita, menundukkannya di atas jalannya. Tapi saya rasa sedikit dari kita yang berusaha untuk melakukan itu. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, bangunkan hatimu, tegakkan dia di depan pintu Rabbmu dengan penuh ketundukan dan kehinaan serta kelemahan. Introspeksilah diri, di mana diri dan jiwamu sekarang, di mana diri dan jiwamu dalam kehidupan ini. Untuk apa engkau diciptakan? Apakah Allah Subhanahu wa taala menciptakanmu untuk makan, untuk minum, untuk pakaian, untuk berketurunan? Tidak. Itu semua adalah sarana, jembatan, tetapi tujuan yang sebenarnya kita semua diciptakan adalah untuk menjadi hamba atau budak Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba, dia harus paham, dia tidak bebas bergerak, dia tidak boleh berjalan kecuali ketika Rabbnya mengizinkan. Dia tidak boleh berbuat kecuali ketika tuannya mengizinkan. Seorang hamba, layaknya seorang hamba, tidak boleh berbuat, tidak boleh memutuskan kecuali dengan izin dan perintah tuannya. Dan begitulah seharusnya kita hidup di dunia ini, bergerak, berbuat, diam, semuanya adalah untuk Allah, untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hati seorang hamba itu seyogianya hendaklah menjadi khazainul mulk, khazainul malik, perbendaharaan di mana tidak ada di dalamnya kecuali Allah, cinta Allah, ridha kepada Allah, tawakal kepada Allah, bergantung kepada Allah, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah dia menjadikan dunia ini sebagai fase sementara menuju kekekalan abadi, yaitu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia harus mengerti dan paham bahwa cepat atau lambat dia akan berpindah dari negeri yang fana menuju negeri yang abadi dan kekal, menuju sorga atau neraka. Sorga yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id, hadza ma tu'aduna likulli awabin hafiz. Dan sorga telah dihias, sorga telah dihias untuk siapa? Lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Ghayra ba'id, dan itu tidaklah jauh. Hadza ma tu'adun, dan inilah yang telah disiapkan oleh Allah untuk siapa? Likulli awwab, untuk orang awwab. Awwab itu yang banyak bertaubat, yang banyak introspeksi diri, yang banyak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hafiz, dan menjaga dirinya. Man khasyiyar rahman bil ghaibi, yaitu bagi orang yang takut kepada Rahman, kepada Allah, bil ghaib, ketika dia sendiri. Orang takut kepada Allah ketika di hadapan manusia banyak, tetapi ketika dia sendiri takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu sedikit. Man khasyia ar-rahman bil ghaibi, barang siapa yang takut kepada Allah, kepada Ar-Rahman ketika dia sendiri. Wa jaa bi qalbin munib, dan dia datang kepada Allah dengan hati yang munib. Dengan hati yang munib, hati yang kembali, hati yang bertaubat, hati yang sering introspeksi diri. Tidak dihias surga, tidak diciptakan, tidak disiapkan kecuali untuk orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan munib artinya raja, banyak kembali, banyak bertobat, banyak introspeksi. Tidak ada di dalam hatinya kecuali Allah. Seperti ikan apabila keluar dari air maka dia akan mati. Ikan bisa jadi dia terkadang melompat. Ikan bisa jadi dia terkadang keluar dari air. Tetapi kehidupannya tetaplah di air. Tetaplah di air. Jika tidak di air, dia tidak akan bisa hidup. Begitu juga hamba, seorang hamba, dia tidak akan bisa hidup kecuali dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang dia lalai, terkadang dia lengah seperti ikan ini, terkadang dia keluar dari air, tetapi kehidupan dia tetaplah di air. Kalau dia tidak kembali ke air, dia akan kekeringan, dia akan mati. Begitu juga hamba, begitu juga hati. Terkadang dia lalai, terkadang dia lengah, terkadang dia melakukan dosa. Itu tabiat manusia, tetapi dia harus cepat kembali. Dia harus segera kembali ke habitat dia, tempat hidup dia, yaitu ta'atullah, ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, tidak kita pungkiri, kita jalani hari kita, kita rasakan kelalaian dan kelengahan. Akan tetapi, kita harus sering-sering introspeksi diri. Apabila kita sering introspeksi diri, sering bertaubat, sering beristighfar, sering memohon ampunan sebelum kita keluar dari dunia, maka kita akan selamat. Jika tidak, salah seorang dari kita kelak akan berdiri di hadapan Allah. Al-Malik yang raja, yang maha raja. Ghani yang maha kaya. Aziz yang maha perkasa. Yang akan menghisap kita setiap detik dari usia kita. Setiap apa yang kita kerjakan dan kita lakukan. Para ahli sejarah membawakan sebuah kisah. Seorang pemuda di Baghdad yang hidup seperti pemuda kebanyakan, lalai dan lengah. Di siang hari tidur, di malam hari dia keluyuran, bergadang dengan musik nyanyian dan dengan bermacam-macam maksiat dan dosa. Dia penuhi jalan dengan hiruk pikuk, suara-suara hingar bingar maksiat. Ini bukan kejadian yang terjadi di masa kita. Ini kejadian yang terjadi dahulu di kota Baghdad. Ketika manusia tidur lelap dan nyenyak, pemuda ini sibuk dan hiruk pikuk dengan gadis-gadis penyanyinya, dengan maksiat yang dia lakukan di malam hari. Maka lewatlah seorang soleh di depan rumahnya yang besar dan luas, rumah yang terletak di sebuah taman. Lalu dia mendengar hiruk pikuk suara maksiat tersebut. Dia dengar suara tawa dan cekikikan. Dia dengar suara gendang yang ditabuh. Dia dengar suara nyanyian-nyanyian. Datanglah dia ke rumah tersebut. Diketuknya pintu rumah. Ketika diketuknya pintu rumah, keluarlah seorang gadis belia, seorang jariah. Lalu laki-laki soleh ini berkata kepada gadis ini, "Sahibu hadzal baiti hurrun am abdun?" Penghuni rumah ini, pemilik rumah ini, apakah dia seorang merdeka atau seorang budak? Di masa itu masih ada budak. Jadi laki-laki soleh ini berkata, pemilik rumah ini, apakah dia seorang merdeka atau seorang budak? Berkatalah gadis tersebut dengan terheran-heran, "Ama ta'rifu sahib hadzal bait?" Hai laki-laki, hai orang asing, tidakkah engkau tahu siapa pemilik rumah ini? "Innahu Bishr ibnul Haris." Dia adalah Bishr ibnul Haris. "Min khairati syababi Baghdad." Pemuda terkenal di kota Baghdad ini. Pemuda kaya raya. Idola gadis-gadis. Masa engkau tidak kenal dan tidak tahu siapa pemilik rumah ini? Apa kata laki-laki tadi? Laki-laki soleh tadi, "As'aluki hurrun am abdun?" Yang aku tanyakan kepadamu, dia itu orang yang merdeka atau seorang budak? "Qalat bal hurrun." Gadis itu berkata, "Tidak, dia bukan seorang budak, dia adalah seorang merdeka." Engkau tidak mengenalnya. Dia seorang kaya raya, seorang pemuda terkenal. Apa kata wanita tadi, gadis tadi? Bal hurrun, dia adalah seorang yang merdeka. Berkata laki-laki soleh tadi, qad alimtu annahu hur. Aku tahu dia itu seorang yang merdeka. Id lau kana abdun, perhatikan. Ini makna dan kata-kata yang dalam yang akhirnya membuat pemuda tadi bertaubat. Berkata laki-laki tadi, qad alimtu annahu hur. Ya, saya tahu dia seorang yang merdeka. Id lau kana abdun, karena kalau dia seorang budak, ma fa'ala ma fa'al, dia tidak akan mengerjakan apa yang dia kerjakan sekarang. Saya tahu dia orang merdeka. Kalau dia seorang budak, dia tidak akan melakukan perbuatan dia sekarang, maksiat-maksiat yang dia lakukan malam hari ini. Suman talak, talak ka'atil jariyah, jariyah. Kemudian pergilah orang itu dan terdiamlah gadis tadi. Bishr yang di dalam berada di dalam rumah mendengar dia ada suara-suara, ada suara gadis tadi dan ada suara laki-laki yang berbicara, tapi dia tidak tahu betul, tidak mendengar secara persis apa pembicaraannya. Maka keluarlah dia. Ditemuinya gadis tadi lalu dia berkata, "Ma biki min hadza?" Ada apa antara engkau dengan laki-laki itu? Apa yang terjadi? Qalat rajul. Apa kata gadis itu? Tidak apa-apa, hanya seorang laki-laki tadi yang bertanya tentang sesuatu. Bishr kembali berkata, "Mada yurid?" Apa yang diinginkannya? Mengapa dia datang kemari? Qalat sa'alani sahibu hadzal bait, "Hurrun am abdun?" Gadis tadi berkata, dia tadi datang bertanya kepadaku, pemilik rumah ini, apakah dia seorang yang merdeka ataukah seorang budak? Faqultu lahu hur. Aku katakan kepada dia, seorang yang merdeka. Hadza Bishr ibnul Harith. Ini adalah Bishr ibnul Harith, pemuda yang terkenal di kota Baghdad ini. Saudara-saudariku, dengan kalimat yang singkat dari orang yang soleh ini, Bishr sadar. Terbuka pintu hatinya. Ketika itu sadarlah apa yang dimaksud oleh laki-laki tadi, bahwa dia adalah budak. Abdun, hamba. Hamba siapa? Abdullah, budak Allah, hamba Allah. Mana hati kita? Mana hatinya? Mana hati yang tidak boleh di dalamnya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala? Mana hati yang tidak pernah kosong dari zikrullah? Mana hati yang tidak dipenuhi kecuali oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Kemana pergi laki-laki tersebut? Laki-laki soleh tersebut. Akhirnya Bishr keluar dari rumahnya mencari laki-laki tersebut. Dia penasaran dengan kalimat yang telah dikatakan oleh laki-laki tadi. Dicarinya. Ketika itu Bishr berjalan keluar tergesa-gesa tanpa mengenakan alas kaki. Di dalam bahasa Arab, orang yang berjalan tanpa alas kaki itu disebut hafian atau hafi. Oleh karena itulah kelak Bishr ini digelari Bishr al-Hafi. Dan banyak diriwayatkan kata-kata nasihat dari Bishr al-Hafi ini. Lalu Bishr ini pergi menemui, mencari laki-laki tadi tanpa memakai sendal dan tanpa memakai penutup kepala. Dia bertanya-tanya, kemana laki-laki tadi pergi? Gadis tadi menyebutkan laki-laki tadi pergi ke arah sana. Lalu bergegaslah dia ke sana, kemudian bertemu dengan seorang laki-laki, dipegangnya dan ditanyakan kepada dia, antal ladzi tarakta babi? Wahai laki-laki, wahai pria, engkaukah tadi yang telah mengetuk pintu rumahku? Qala na'am, ya. Madza turid? Apa yang engkau inginkan? Mengapa engkau datang ke rumahku dan mengetuk pintu rumahku? Laki-laki tadi berkata, sa'altu an sahibil bait. Aku bertanya tentang pemilik rumah tersebut. Tatkala aku mendengar suara hiruk pikuk, musik, nyanyian, suara orang-orang tertawa dari rumah tersebut, maka aku ingin bertanya, ingin mengetahui siapa pemilik rumah tersebut. apakah dia seorang yang merdeka atau budak. Lalu aku tanyakan tadi, sahibu hadzal bait hurrun am abdun, pemilik rumah ini apakah dia merdeka atau budak? Maka gadis yang menemuiku menjawab, hurrun, merdeka. Fa'alimtu annahu hur, maka ketika itu pahamlah aku, kata laki-laki tadi, bahwa pemilik rumah tadi adalah seorang yang merdeka. Iz annahu law kana abdun, karena kalau seandainya dia adalah seorang hamba, seorang budak, ma kharaja min baitihi ma kharaj, aku tidak akan mendengar suara-suara maksiat itu dari rumahnya. Ketika itu pahamlah Bishr apa yang dimaksud oleh Syekh tadi. Bahwa yang dimaksud oleh Syekh tadi, abdun, seorang hamba, abdun, seorang budak Allah, seorang hamba, tidak bergerak kecuali dengan izin rajanya, izin tuannya, izin pemiliknya. Tidak akan berbuat kecuali dengan perintah tuannya. Tidak akan melakukan sesuatu kecuali dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia adalah hamba Allah. Karena abdun adalah salah satu ubudiyah, adalah salah satu derajat menghambakan diri, tunduk dan patuh, adalah salah satu maratib, tingkatan-tingkatan, martabah, ubudiyah, penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak melakukan sesuatu, tidak berbuat sesuatu, kecuali yang diridhai, disukai, disenangi, dicintai oleh tuannya. Dan dia tidak menahan diri dari sesuatu, kecuali dari sesuatu yang dibenci, dilarang, tidak diridhai, tidak disukai oleh tuannya. Sehingga dia berusaha menyenangkan dan membuat tuannya itu ridho. Pertanyaannya, wahai saudara-saudariku, apakah kita memahami makna kalimat tadi dengan makna yang sesungguhnya, bahwa kita itu adalah seorang hamba Allah, bahwa kita diciptakan adalah sebagai hamba, bahwa kita tidak diciptakan kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tindak tanduk perbuatan kita tidak kita lakukan kecuali dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanyakan kepada hatimu, wahai saudariku, tanyakan kepada jiwamu, tanyakan kepada matamu, telinga, lisan, tangan, kakimu, sudahkah kita betul-betul menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga menjadi seperti yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hadis qudsi, hadis wali yang pada pertemuan lalu kita sebutkan, fa ana basaruhu alladhi yabsuru bihi wa sam'uhu alladhi yasma'u bihi wa yaduhu allati yabtishu biha wa rijluhu allati yamshi biha, sehingga aku, kata Allah, adalah mata yang dia melihat dengannya. Artinya matanya harus melihat sesuatu yang diridhai oleh Allah, harus jauh dari sesuatu yang dibenci, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan telinganya, dan aku, kata Allah, adalah pendengaran yang dia mendengar dengannya. Dia mendengar untuk sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan aku adalah tangan yang dia berbuat dengannya, kaki yang dia berjalan dengannya. Sudahkah kita betul-betul mewujudkan hakikat ubudiyah, penghambaan diri ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,